على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أجمعين، والحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullah. Kita masih pada hadis yang ke-39 dari hadisnya Amr bin Auf Al-Muzani radhiyallahu ta'ala an, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sulhu perjanjian, jaizun bainal muslimin adalah boleh di antara kaum muslimin, illa sulhan harrama halalan, kecuali perjanjian dalam rangka menghalalkan, dalam rangka mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. Wal muslimuna ala surutihim, dan kaum muslimin itu berada di atas syarat-syarat mereka. Illa syartan harrama halalan, kecuali syarat untuk mengharamkan perkara yang halal, au ahalla haraman, atau untuk menghalalkan perkara yang haram. Hadir riwayat Ahlu Sunan kecuali An-Nasa'i rahimahumullah. Dan sudah kita baca penjelasan hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Muhammad, dicek yang sana bunyi atau tidak. Sejak kemarin kadang bunyi, kadang tidak. Kalimat yang pertama, Rasulullah mengatakan bahwa as-sulhu perjanjian itu boleh di antara kaum muslimin, baik perjanjian dalam perkara harta yang berkaitan dengan iqrar, penetapan, ataupun pengingkaran. Demikian juga as-sulh perjanjian itu boleh dalam perkara hak-hak yang majhulah, mungkin antara dua orang atau dua pihak yang mengadakan kerjasama dalam waktu yang lama sehingga samar atas mereka hak mereka, mana hak pihak yang pertama atau mana hak pihak yang kedua atau hak di antara keduanya. Demikian juga as-sulh perjanjian itu boleh dalam perkara qisas, baik qisas dalam perkara jiwa atau melukai atau yang lainnya. Itu semua adalah jaizun, boleh berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini. Kecuali kalau perjanjian itu menghalalkan perkara yang haram, seperti menjadikan budak orang yang merdeka, atau membolehkan al-farj, kemaluan yang diharamkan, atau perjanjian yang di situ ada kezaliman. Demikian juga perjanjian yang di situ ada paksaan, maka itu adalah tidak dibolehkan. Berdasarkan nas dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Kemudian kalimat yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa al-muslimun, kaum muslimin berada di atas syarat yang mereka berikan. Baik syarat itu diminta oleh pembeli ataukah diminta oleh penjual terhadap barang yang mereka transaksikan, barang yang mereka perjualbelikan. Apakah mensyaratkan sifat tertentu ataukah mensyaratkan keadaan tertentu. Demikian juga boleh bagi seorang pembeli atau penjual mensyaratkan alat untuk membelinya, apakah seluruhnya atau sebagiannya, waktu yang muajjal yang ditangguhkan, ataukah dengan cash atau dengan kredit. Kalau waktunya maklumah, maka itu dibolehkan. Demikian juga sebagaimana kisahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjual untanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau mensyaratkan untuk apa? Mengendarai unta tersebut sampai ke Madinah. Yang seperti itu dibolehkan. Demikian juga apabila seorang menjual tokonya atau rumahnya, kemudian mensyaratkan untuk menempati beberapa hari atau beberapa bulan dengan waktu yang ditentukan, maka itu adalah dibolehkan. Demikian juga syarat dalam perkara ar-rahn, menggadaikan, atau az-zaman, jaminan, ataupun al-kafalah, tanggungan. Itu semua dibolehkan. Dan itu adalah syarat-syarat yang lazimah. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, wa mithlu syurutil lati yashtarituha al-mutasyarikani fi mudharabatin. Demikian juga syarat-syarat yang disyaratkan oleh dua belah pihak, orang yang patungan berserikat dalam perkara mudharabah. Apa mudharabah itu? Mungkin patungan satu tenaga, pihak yang kedua modal. Ini ada modal 10 juta. Kamu yang menggunakan untuk usaha dagang atau yang lain. Adapun keuntungan 50%, 50%. Atau kamu yang punya modal 30% saja, saya yang menggunakan, ataupun untuk usaha saya yang 70%. Ini boleh. Ini apa? Boleh. Demikian juga syarikatu inan. Syarikat apa? Inan. Dua orang atau lebih kemudian mengumpulkan harta kemudian digunakan untuk jual beli. Dua orang atau lebih kemudian mengumpulkan modal digunakan untuk jual beli, kemudian keuntungan dibagi. Karena kamu modalnya 20%, yang kamu 30%, saya 50%, maka keuntungan seperti itu juga. Keuntungannya saya 50%, kamu 30%, dan kamu 20%. Ini juga dibolehkan. Demikian juga syarikat tujuh, serikat atau kerjasama al-wujuh, yaitu dua orang berserikat di dalam pembelian dengan kedudukan keduanya, yang keduanya tidak memiliki atau tidak menggunakan modal, keduanya bersandarkan kepada kepercayaan pedagang. Ini juga dibolehkan. Au abdan, syarikat patungan dengan badan, yaitu dua orang berusaha, dua orang apa kerja, mungkin jadi tukang, satu kenek, ya, borong. Dalam hal yang dibolehkan, demikian juga dalam apa mancing, atau dalam berburu, atau dalam mencari kayu bakar kemudian dijual, maka boleh. Oh iya, kamu yang 30%, saya yang 70%, karena kamu lebih kuat, lebih banyak. Ini juga dibolehkan. Au musyaqatin, atau dalam pengairan, dalam mengairi apa? Tanaman. Karena kamu yang bagian mengairi, saya yang punya, maka kamu mendapatkan sepertiga atau seperempat dari panen. Au muzara'ah, atau dalam penanaman, kamu yang menanam, saya yang punya lahan, kamu sepertiga, saya yang 2/3, atau sebaliknya. Maka ini apa? Fakulluha sahihah, semuanya benar dan dibolehkan. Semuanya apa? Benar dan dibolehkan. Illa syurutan tuhallilul harama, kecuali syarat-syarat ya, dalam rangka menghalalkan perkara yang haram. Au aqsuh, atau sebaliknya, mengharamkan perkara yang halal. Kalau syarat dalam rangka menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal, maka tidak dibolehkan. Baik dalam perkara jual beli atau dalam perkara keluarga suami istri atau dalam perkara yang lain, tidak dibolehkan. Kalau di situ mengandung apa? Penghalalan sesuatu yang haram atau pengharaman sesuatu yang halal. Seperti apa? Kata beliau, kallati ta'udu ilal jahalati wal gharar. Seperti yang syarat-syarat ini kembali kepada jahalah wal gharar, dan apa? Gharar, ketidaktahuan atau taruhan. Pokoknya ayo kita borong. Lah terus bagiannya gimana? Pokoknya nanti tak kasih. Ini apa? Jahalah. Di sini apa? Mungkin untung besar dan mungkin juga apa? Rugi. Yang seperti ini kembali kepada jahalah, dan ini tidak dibolehkan. Di sini ada untung-untungan, taruhan. Ini juga tidak dibolehkan. Qala mislu surutil waqifina wal musina fi awqafihim wa fasayahum minas surutil maqsudah fa kulluha sahihah. Dan seperti syarat-syarat pewakaf, orang yang mewakafkan tanah. Oh, saya mewakafkan tanah, tapi untuk masjid loh ya, tidak boleh untuk yang lain. Ini syarat yang diberikan oleh wakif, pemberi tanah. Maka an-nadir, yang menerima harus menggunakan sebagaimana syarat yang diberikan oleh pewakaf. Oh, saya mewakafkan tanah untuk pondok, tapi pondoknya harus demikian, demikian, dan demikian. Ini syarat dari wakif. Syarat ini apa? Sah, sahihah. Wal musina, demikian juga syarat kepada orang yang diberi wasiat. Orang apa? Yang mendapatkan wasiat. Syaratnya yang mendapatkan wasiat adalah dia orang yang ngaji. Kalau dia tetap ngaji, kasihkan. Kalau dia tidak ngaji, tidak boleh dikasih. Ini syarat. Orang yang memberi wasiat kepada yang diberi wasiat. Ini semuanya apa? Sahihah. Syarat-syarat yang diinginkan ini syarat yang dibolehkan dan benar. Malam tatkul fi muharram. Selama syarat-syarat tadi tidak masuk pada perkara yang diharamkan. Umamanya apa? Ini wakaf harus untuk masjid loh, tapi kamu tidak boleh sholat di dalamnya. Nah, ini tidak boleh. Ini apa? Mengharamkan sesuatu yang halal. Ini tidak boleh. Ini apa? Tidak dibolehkan. Atau pemberi wakaf mensyaratkan syarat masjid dibangun atau pondok dibangun, tapi tidak boleh untuk acara kebid'ahan. Ini syarat dari wakif. Nadir menerima syarat tersebut. Maka nadir tidak boleh menggunakan masjid itu untuk acara kebid'ahan. Kenapa? Ini syarat yang sah. Tapi beda kalau syaratnya apa? Masjid dibangun harus untuk acara bid'ah loh ya. Nah, ini syarat yang tidak berlaku. Syarat yang tidak boleh diterima. Wa kadzalika syurutu bainaz zawjain. Demikian juga syarat-syarat di antara suami istri. Ka an yas antastarita daraha au baladaha. Seperti apa? Istri mensyarat, iya saya mau jadi istri kamu, tapi saya tempat tinggal saya di sini. Artinya apa? Tidak mau dibawa ke mertua atau pindah ke rumah yang lain. Saya di sini. Artinya mensyaratkan untuk tinggal di situ. Au baladah, atau mensyaratkan saya mau nikah dengan kamu karena kamu orang Indonesia, saya orang Arab mamanya. Syaratnya apa? Saya tinggal di negeri saya, tidak boleh keluar dari negeri saya. Saya tetap umpama orang Yaman, tetap di Yaman. Saya tidak mau tinggal di Indonesia. Ini syarat apa? Boleh. Atau orang Indonesia dinikahi oleh orang Perancis. Saya mau nikah dengan kamu, tapi syarat saya tidak mau keluar dari negeri saya. Tetap di negeri saya ini. Ini syarat sah yang seperti ini. Au nafaqatan muayyanatan, atau syaratnya apa? Mendapatkan nafkah yang tertentu. Syaratnya apa? Nafkahnya 1 bulan 100 ribu, atau 1 bulan 1 juta. Ini boleh. Au nahwah, atau yang semisalnya. Seperti apa? Saya mau nikah dengan kamu, tapi apa? Saya tidak mau diduakan. Tidak mau diduakan, maksudnya apa? Tidak mau menjadi istri, tidak mau suami mencari istri yang lain. Ini boleh. Ini syarat yang sah. Ini dibolehkan. Fa inna ahaqqas syuruti an yuwafa bihi hadzan naw. Dan syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah dari jenis ini, yang berkaitan dengan apa? Suami istri. Yang berkaitan dengan suami istri. Nah, sebagaimana contoh yang kita sebutkan tadi, itu dibolehkan. Tapi ingat, para wanita kalau memberikan syarat saya tidak mau diduakan, ingat, tidak boleh membenci yang namanya apa? punya istri lebih dari satu, walaupun dia tidak mau, tapi tidak boleh membenci. Kenapa? Kalau membenci berarti membenci syariat Allah, dan membenci syariat Allah nanti akan masuk kepada perkara apa? Kekufuran. Walaupun dia tidak mau, tidak boleh membenci apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena membenci syariat Allah akan menjadikan apa? Kekufuran. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Itu beberapa syarat yang disebutkan dan dicontohkan oleh beliau rahimahullah, yang semuanya adalah sahihah selama tidak ada apa? Penghalalan sesuatu yang haram atau pengharaman sesuatu yang halal. Apa pengharaman sesuatu yang halal? Pengharaman sesuatu yang halal apa? Atau penghalalan sesuatu yang haram? Seperti mungkin saya tidak mau menjadi istri nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga, tetap menjadi nomor satu. Tapi kalau kamu mau apa namanya, cari diam-diam, nah itu terserah. Nah ini namanya apa? Menghalalkan sesuatu yang haram. Kalau mau selingkuh ya terserah, yang penting saya tidak tahu. Ini namanya menghalalkan sesuatu yang haram. Ini tidak dibolehkan, walaupun disepakati antara kedua belah pihak tidak boleh, dan tidak berlaku syarat tersebut. Wallahu alam bisawab. Itu sedikit contoh yang berkaitan dengan syarat-syarat, dan ini secara umum, baik dalam perkara suami istri, dalam perkara jual beli, dalam perkara sewa menyewa, dalam perkara pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bisawab. Nasallallahu salam wa afiyah. Subhanahu hamdi. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.